memperlakukan berkat kok kasih koyo ngono iki musyrik kok. Mosok sego iso sampai dipakakno anak sing anake ra payu rabi ben payu rabi. Mobil ora payu didol nae usapi berkat niku. Iki wis kelemenan iki. Kebablasan. Perbuatan iki pun israf sudah berlebihan. Lho. Lah mila kadang awak dhewe iki yo cara ndohir pancen nemen beras bekas sego sing wis komplit-komplit iku dicukupi dibungkus komulen pengen sawahe sae hasilnya sahurnya sawah lho itu cara Jogja ya nanti kepengen roh mulutan ceritanya mulai wis rawuh mulutan yang paling antik itu teng Jawa Timur teng Anjuk tenggene Mbah Zainuddin Mojosari gurune pun Mbah Wahab Hasbullah mulutan paling aneh soalnya nek wis mulutan ngundang grup jaran kepang sak Jawa Timur mungkin jahatir jaran rohulandet sampai akhirnya para kiai itu nanti komplain tentang Mbah Hasyim Asy'ari kongkon ngiling lo Mbah Zainuddin akhirnya Mbah Hasyim nulis surat berhubung Mbah Wahab niku alumni Mojosari Mbah Wahab ditimbali mereka turun kirim lo surat itu namanya kiai Zainuddin nah surat itu paling ketinggian Mbah Wahab dahulu itu Mbah Hasyim itu ngimpi ono jamaah teng masjid sholat jamaah saking akeh wong mboten jelas iki sing imami sapa ternyata begitu rampung sing imami Mbah Zainuddin kiai sing senengane nek mulutan jati lan iku akhire begitu ngerti sing imami Mbah Zainuddin dalam mimpi begitu wungu Mbah Hasyim golek Mbah Wahab surat wis mbok kirim dereng, pinjing, bisa langsung buat kirim kirim, tak suwe era saya buat kirim. Mulutan. Teng Jogja ni tu sandinya ya, tadi tu teng nami pun Magelang, Batal Ar, Batu Congol. Nuku naik mulutan, nuku biskupe barang. Enang dangdut, gitu kadang monata barang di celup ni kalau itu. Mungkin Randy Suting, nanti ni di celup nuku. Cak Sutik, nuku di celup. Lilin Herina cuma nek teng mriko nggih pakai jilbab. Haji lah. Nah, terus bar ngoten niku. Dadi keimanan. Mila kadang kula niku sampe kepengin ngerti, iki apa? Kok ana hiburan? Tonggen yai-yai sing corone ngono dedengko-dedengko te wong alim nek mulutan kok malah aneh-aneh. Diputu. Lewat diputu, cah moto ayo pakai action sing paling apik. Aja ditafsiri nomor 1 lho ya. Ngene tok wah pendukung nomor 1 ngono. Padahal yo iya. Tapi aku roh Islam aku orang kulo niki Suriah elek-elek gitu ya. Nah, akhirnya keluar lagi ya apa? Mulanya tiang-tiang sana gitu sering sering nih kan, komplain perkara mulut. Mulutan saya orang tuh ngopo no mulutan ini. Saya itu mau badil, mau syirik. Nah, akhirnya orang kulo ini sering ditakoi uang lagi ya apa? Biyen ini mulutan uang mesti berkati kata gak sana itu mau ini mau bisa enak mas coba udik-udik meneh uwes mau bisa sampai ini nih sampean udik-udik meneh malah ngomong ya wes aja duduk-udik si mau aja ngeringin nih cak si mau nah kira enak ini ning kupingku lara. Sing mau lho sing kawitan empuk mau. Ya. Wong iki ngrungokno, ora usah sampean banterno sone. Nek niat ngaji mesti ngrungokno senajan ngene-ngene, jarno utawa ngagel. iki nek sone sampean banterno malah ngomong dhewe gak ngrungokno wis cilikno koyo ngene. Nah iki si tukang sone iki. Ya sing kaya mau sing kaya awitan mang. Wala sampean rada standar yo. Wis. Pun ya iwon. Nah nek ngono iki aja dedeg aku. Dedeg kupingku budek sampean dipnorono nah dipnorono soalnya kula niku nek krungu suara banterne kelingan suarane bojo kula padahal kula niku nek wis ngaji kok bojo kula pak ngono ilmu kula ilang pengapesane kula kula niku singa ora wedi urusan kalah urusan buri tapi gelut wani lho. Tapi lek bojone ora iso. Pak kula. Ngombe niku macet. Pun nggih, saniki sing. Kiri kula niku ning golek-golek. Ya apa to? Warung mulu tanok. Ternyata sing kaya ngono niku ulangane para sahabat kali ulangane Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat itu biasa. Ini kan Kanjeng Nabi poso. Kita kau nih poso nopo di nanti. Aku poso hormat dino lahirku. Jadi kan poso di nanti. Ya, lah. Begitu perlu Kanjeng Nabi ini poso. Sahabat ini langsung bu. Nah kau nih bujo nih. Jadi, apa mas? Kau nih masalah apa nih mau? Entah ini. Bule mana? Ini pasar belonjo sing enak-enak. Belonjo sing apik-apik, soalnya iki Kanjeng Nabi iki poso. Engko aja ngasi buka maghrib iku ana panganan. Ayo. Mula para sahabat belanjakno bojone kon tuku belonjo sing enak-enak. Mila nek Kanjeng Nabi siang hormat Maulid, Madinah niku mambu roti. Mambu roti, mambu daging. Cara saat ini itu mampu ayam, mampu macam-macam gule. Nah, makanya pun ajeng maghrib lalu sahabat itu butuh panganan jadi kata dalam ini panganan terus berlomba-lomba kira-kira aku sih dijemok Nabi dari sopo ah, baikku kan baikku ini ayam eh, yang ini masakan ngono baikku ini jemok baikku ini gule kepiting. Orang nak wong Surabaya, ora utek wong tak utek kok. Berlomba-lomba nyeneno Kanjeng Nabi. Lho mangke kan begitu panganan kau atah ngoten niku. Jeneng Nabi ini tradisi nimbali sahabat. Kang, nang omah kan. Nggih Jeneng Nabi. Ah sahabat seneng soalnya apa tidak mahem kali Kanjeng Nabi kali belok ibu tak sapa sing ditemok. Lah sing ditemok Nabi niku lalu mesti diroyok di sini bekasnya Nabi ini cepuuu royokan apa mana kok sing bar dicopot Kanjeng Nabi bahwa itu royok nah ini kebiasaan ini para sahabat tapi barokah ngomongin ini biasa nah ini teniki ini ilmu ini tembuh di nyoba sing tekan ini Dewi jenengnya berkat ini ilmu ini jadi Kanjeng Nabi. Begitu panganan itu dugi jeng Nabi ini kundungo Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina ada tanah itu ngane Nabi datang sedaya daharan enggak gitu natura akan datang Kanjeng Nabi terus sokabat mangan ya ono sing mangan panganan itu ngone ono sing masakannya ono sing mangan masakannya diambak. Nah itu sing kata yang sami lah lah wong bang mulutan kau mangan berkat dewi buk dipangan dewi nang omah ngopo digoneng mulutan tapi sampean ra ngerti di situ ada nilai nek ora wong pinter ora kok ini butuh wong pinter butuh wong sing atine padang iso ndelok napa contoh iki ya napa santri omben-ombenan. Niki wau gak iso apa? Niki wau gak iso ndak? Nene panitia. Panitia wau wau wong-wongku anyar kok wau dereng ngenten kok teng mriki. Niki wau teh pani. Panitia. Nggih, panitia mbok sapa wonge lha kok iki teh panitia. Terus kali panitia dibeto mriki. Selehno teng mriki. Niki teh sapa sak niki? Niki kadane sinta. Kadang kula jelas. Bodho contone ta. Lah berhubung niki sak niki bengi gek pindah rene kak. Niki wis kepemilikannya berubah. Niki tadi teh kula. Sapa iki tak celuk? Bancar-bancar. Nah, gini-gini. Sampeyan munggah lewat dene gini. Nah, iki contoh lah dikasih ngono contone. Monggo, PN ya. Iki dikeki sapa? Panitia. Oh, dikeki panitia lapo? Iki dikeki sapa bancar ini? Dikeki kula. Liwat ngene tok wis dadi tek kula. Bancar tak keki dikeki ku. Kula dadi sampeyan tak dikeki panitia. Aku dengan naik ini tidak ibu kok tak mau tak ibani. Iya, itu saya pun dengan naik. Itu kau, itu saya itu dibalik no. Ya, ini mesti kacau kok kan? Darahnya poros sahabat. Di tengah kita dalamnya kanjeng. Tadi tak esokok. Kanjeng Nabi. Terus hidungani kanjeng Nabi. Begitu medal saking dalamnya Nabi di ma'am sohabat. Sohabat ma'am darah di sawah. Kanjeng Nabi. Ya udah kanjeng Nabi. Lalu bisa uang kara. Wes hidungani Allahumma barik lana. Begitu hidungani Allahumma barik lana. Ini kepanganan wes te'i Nabi. Dungani barokah. Metu dipangan. Sohabat senaja mau masa ADDW. Begitu medal ping daleme Nabi, niku pun statusnya berubah dadi panganane kanjeng Nabi sing didahar teh enak. Nabi. Contoh liyane tak kaya contoh ya. Niki sing kadang wong tak jelas sisan. Lanang karo wedok. Cah lanang cah wedok. Akehe ora umum nggih. Teng sekolahan yo kathah, rekreasi yo kathah, teng mall yo kathah. Teng kenjeran yo kathah. Nggih wong lanang karo wedok niku iso lunga nendi, lunga nendi. Tapi wonten bocah niku lanang karo wedok lungane mboten teng mall, mboten teng kenjeran, mboten teng pundi-pundi. Lungane teng KU. KU ah, cah loro lunga teng KU ah, terno karo wong tuhane. Assalamualaikum Pak Naik, nggih mang nikahaken nggih. Nggih, tekan kono terus cekel tangane kali. Naibe angkah tuka wazawaj tuka sing lanang jawabe napa qabil tu nikah. Terus bar ngono kiai ne ndungone napa barakallahu laka wa baraka alaika. Terus bocahe metu sing maune lanang karo wedok isih lanang wedok begitu mlebu kau apethuk naib dongani barakallahu laka metu. Barangnya tersi podo betul. Ya tersi katoe ya durung sah. Durung sah. Andeng-andengnya ini ku tersi podo. Tapi begitu medal keng KUA status dan nilainya berubah. Barangnya isi podo. Tapi status nilainya berubah. Jadi apa? Suami istri metuli ku isi. Melebu sak turungin demok tusok. Begitu metu jiwit ganja ganjaran wong suami istri kok ngawuk bokongnya ganja ganjaran ini namanya perubahan nih nilai melotok no ngatok ya ganjaran wong wis terjadi perubahan nih nilai-nilai kacang wong panganan yang ngono begitu berarti tabarokno medal berubah nilai ini tadi panganan barokah. Lho apa donga barokah iki iso manggon ning gone panganan? Ana sing takok, lho iso. Panganan niku saged nyimpen donga barokah. Nek panganane sampean dongakno barokah, yang tersimpen niku donga barokah. Lho kok sampean ra ngandel? Apa panganan kok nyimpen donga barokah? Lho aja meneh panganan. Kaset niku lho iso nyimpen swara. Nggih. Nggih, leres ya. Lho kaset niku lak main kertas setengah plastik ini sampai pisau itu kan begini ini sampai rekam engkau puter ini ya tetap persis loh iki loh handphone niki iso ngerekam gambar. Nah iki sing kadang wong milenial iku ora paham ya nemen mesti milenial palsu. Lha mula tiyang rumiyin paling seneng ngerekam panganan direkamke donga barokah. Lha mula sampean karek nginstal mawon. Jatuh cinta kok ditolak. Jika panganan install doa cinta. Wacakno innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pakakno I love you sesuk. Dulu ati yang dia. Nek mboten ni innahu min Sulaiman wacakno sunama tak aji adiku jaran go. Dulu kula model lawas. Nek model anyar kan Witing Trisno jaran Honda Jazz. Dulu wong anyar. Langsung pay daun telur apa payung. Deh, lu mulut yang rumian paling seneng. Mulut calon lurah ni paling ngerti ni kepeduk panganan. Saya buat jelas panganan yang bundi. Bu, ini panganan bundi. Bu, pak, ojo di pangan. Kuatir lu, jangan-jangan panganan ni isi linggis. Begitu di pangan, medengkrengin ni. Jenengnya santet. Lai Kanjeng Nabi kena ni tu teng Khaibar melalui maka dengan dia bilang lai tidak ya kan ni lemu lah sama ni dua anak lo diulang tak kapur sekilo orang nyantol belas si tak kebanganan wajah lo ya fataku ya Ali itu energi yang ada di dalam makanan lo makanan itu dibutuhkan oleh tubuh dua anak di kanjani yang ngeyel gelutan wacakno ya Allah ya Latif sebulno mangane niku donga install makanan ora berubah duwe anak iki pakane ora tambah lemu mlungker ngene wacakno ya Hayyu ya Hayyu di bojo kok pengen rabi meneh iki panganan kok meneh wong wedok paling gampang wong lanang ra ngerti panganan iku wis diinstal mesti jepungan pangan ngono ae jiko ki panganan cek donga ya bukan ya Rahman ya Rahim ya Rahim sampe mantep kok isi mending sampe bayangno ning jero kene iki lho bojone sampean do rabi mas yo opo bila perlu iki manganan iki sampean install dengan lagu cinta berdua lho apa yang membuat lagu kenangan berdua yang dia juga senang dengan lagu itu kita juga senang nanya nolai wono apabila ku ingat dulu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua cuki kita berdua itu kumpik no oh gak kira roh lo anang lah oh sama numbeli lo gak kira roh ya Allah sama doyan wong lanang lah kayak rumduwe bojo didoni wong ngamuk sampai lapor polisi nek wis dadi bojone aja meneh kok idune panggonane idune wis digolek ya Allah lama salah lah rum dadi bojo rung dadi bojo diuyui mau lapor polisi dulu lho kok dikai meneh mungkin saya mau ngomong contoh mau untuk lambang sensitif oh lho nah bisa dibojo bisa gak ada kok perasaan apa-apa ada pak polisi misalnya ada uang ngerti nge diuyui mesti nanggungnya sama bolak-balik lapor saya kenapa diuyui tapi nek wis dadi bojo cuma nek kok uyuwe panggonane uyuh digoleki iya iki ya to mulane ndak masalah utuh ngene sing nom-nom duwe pacar pengen lunga mau pindah ke lain hati nangekno hanya dirimu yang bisa membuatku cuk ngene sandalane itu lho kan tahu lho Dene iki. Dene insyaallah. Wong Islam niku sakniki kadang lali karo panganan sing didongan donga barokah. Panganan iku nek wis didongan donga barokah, begitu dipangan dadi daging-daging barokah. Lah daging barokah niku nandi mlebune nang swargane Gusti Allah. Wong kok duwe daging barokah, dagingnya ra bakal diobong karo geni neraka. Nggih, mulo dongane Allahumma barik lana niku fi marozatana wa qina adzabannar. Padha sampeyan nyolong nangka ten mriki. Sampeyan pangan kok dadi daging. Sesuk daginge diobong kali geni neraka. Tapi nek panganane barokah dadi daging-daging barokah ora iso diobong kali geni neraka. Rok mulo menungso nek iso ayo gawe cadangan daging barokah. Mulo sesuk nek ana mulutan ngene kok wonten panganan barokah. Ojo sepi ngene ta. Niki mulutan apa iki? Nah. Lu masih nyontek nek iso ya aja nyontek lho. Apa lu mau tak delok iki ciput ngono kae isine ya ora usah. Sesuk engke sampean mumpung duwe kesempatan nggih. Nek enten muludah sampean masak sing enak digawe mriki dijejer ngoten iki. Sing paling enak nopo? Sing senengane wong sura. Oh, aja kok ngirim berkat terus ikone garing mene kritik-kritik ngono wis sampean kliru. Kenapa begitu dipangan meneh ora e? Ora enak. Karena ora enak mulo sering berkat niku dipakano po kucing, akhire kucinge sing barokah. Niki sederhana masyaallah. Mulo sampean nek ana mulutan ngene disikno panganan digelem mriki sing enak-enak. Senengane bocah cilik nopo? Coklat. Tuku iki Indomaret mriki. Jejer mriki tumpuk. Sampe nek ngerti mulutan tenggen kula, masyaallah. Wong isih tok muleh ta ono. Mung kepengin mangan panganan barokah. Kula jejer niku mesti niku. Minimal niku ingkung niku 9. Ingkung pitik niku 9. Turu wong niku wis ngerti iki nek ora nang nggen kula ora bakal ngrasakno daging pitik model ngeten iki. Anane nang nggen kula. Sing pitik siji regane 20 juta. Ngene nang nggen kula. Pitik tarung. Nggih, ayam-ayam petarung sing juara-juara niku nek pun mulutan tak ingkung. Dadi sampean nek kepengin ngrasakno pitik ana sing 300 juta, mulutan nggen kula sampean. Dagingnya siji rasane. Lha kok pitik sawung galing nek karo Surabaya iki. Nek men pitik wong asli sampuk pitik kula pisan iku tugel ndas iki. Dene nek nate tenggen kula mesti ngerti jago kula jejer-jejer. Begitu mulutan potong telas. Dadi iku. Lha wis dinteni terus ngajeng itu ini pun buah tok mereka ingkung wedus bobot ini itu daging wedus selera panganan kok ndungur ngeten iki buah nopo mawon mungkin mulai buah teng Amerika sampai buah teng ngagel ana carane ngono ciplu awor terus duwet enten pokoke senengane wong ngono kabeh. Lah sing paling asik niku nek pun durian. Durian sak trek kok biasanya ya. Nggih, mongke niku kuat di royok niku lah begitu wayang royok durian undur. Undur. Ah, ya pengen nyungsep ning durian niku. Kiri kula. Tak cari sih toyo panganan barokah. Niku sing dugi ya Allah, yo gak model ngene tok. Ono sing gembel-gembel lho ya dugi. Ono sing ra tau sembayang belas iki teko. Nggih. Mangan ora ana kok panganan nyiso nek mulutan pinggir kula. Padahal sing didang sama ambuh pirang tingtal tak anu beras entek to. Lha niku jenengane niku asline mulutane wonten niku. Niku mulutan sing asli niku wonten niku. Wong sakniki ra pati paham dikira mulutan niku sing asli pengajian ngene iki. Lha iki mboten iki mulutan model anyar. Niki mulutane dewa anyar. Nggih. Niki mulutane gaya baru ni cara wong Surabaya. Jaman no ya iki. Nek jaman no mulutan modelane. Nek sing asli mulutan niku ya nabaruk ni panganan hormat dateng Kanjeng Nabi. Dadi mulane ana mulane sesuk aja ngene cah mulutan kok ngene. Iki mulutane wong kere. Prasaku wong ngagel iki suge-suge. Lah kok tekan kene wong ngagel iki sumaker. Suge macak kiri yo ngene. Ujunge mulutan ngene iki mulutan opo iki? Sampeyan iki tak tuturi kok ana sing lali ngantuk gak ngrungok. Tapi nek ana panganan sampean mulih ketitipan daging baro. Karo kalu itu asline mulutan asli nganggo stop iki yo niku. Asli saking asli. Mulut sesuk njeni lu baru mulutan. Nah, sing paling gedhe karo panganan barokah iki sapa to? Iblis. Soale iblis iki paling ora iso nek wong nek duwe daging barokah, ilangane daging wangel. Sampe nek zikir la ilaha illallah. Ketok iki kiri paling manteng. Tapi ganjarane lambe niku lak gampang nguras ya. Bareng ngaji ngene iki terus teng tengah dalan sampean ditekakno iblis wong wedok katoke cekak tatunan ngene bokong ngene lah. Numpak ninja RR jengking ngene. Lambe ni wong lanang sak mene mesti muni. Pok pok pok pok pok pok insyaallah. Suweng ngene mesti. Langsung ganjarane tol ilang. Masuk bae kok. Tapi nek panganan barokah. Ya Allah, iso dipangan wong alim, iso dipangan wong bodoh, iso dipangan wong goblok, iso dipangan wong diablek. Sing kabeh niku minangka umate Kanjeng Nabi. Bahkan sampai iso njangkau wong beling-beling niku bar mulutan sampean kirim no panganan. Kakang mulutan kita panganan. Sampai iso nitipi panganan barokah. Baru kok gono terminal bungu rasi kok digelen di yo nggih sampean turu ning omah tapi duwe daging sing nemplek nanggone wong sing sesuk iso nggawa wong niku dateng swargane Gusti Allah yo jono lha iki mulo nek mulutan sesuk aja ngene wong agel yo tenan mawon niki kula mek ngandane to nek sesuk ora panganane angel tak parani. Nek ra ono mau lho mrene. Terutama ibu lho jalane iki. Ndi masa sewu kandang. Ndi nek ora ditem sewu kutho lho ya. Lha niku sing lanang ibu-ibu terutama. Sesuk tuku pitik sing apik iki sing dimuluti iki Kanjeng. Tapi sahabat Abu Bakar melu Nabi onto sewu lho ditokno. Anak sing paling ayu ditokno goderek Kanjeng Nabi lawak dhewe kadung mulutan ngetokno pitik ingkang pitike pincang iki. Kepu yo rasukan karo Nabi sampean. Wong karek melok tok lho ya Allah. Sayyidina Utsman derek Nabi niku kebun kurmane atusan hektar paling teng Kanjeng Nabi teng agamane Allah. Sayyidina Umar kendele di panggilan hadir ini kira modal bal sing belenger ini ada panitia mulutan moro malah pula-pula gak ada ngomak bah ada panitia mulutan aja ngono ayo disik-disik ada ada mulutan ini sing dimuluti iki Kanjeng Nabi lah sing dimuluti Kanjeng Nabi panutan kita. Lho kok terus awak dhewe malah kadang mulutan iki ngenteni diundang. Nek ora diundang ora mau. Lho sing Nabi iku sapa tibae? Niki nek wis geblek iku nek wis ngeten iki. Ana mulutane Nabi diwacakno selawat ning kene. Wacakno Quran. Diwadiane pengaji mojen disiap neber berkat dulu ku perlu ngenteni diundang kepada yang terhormat Bapak Dul. Wah apa ngundang Bapak Dul dokter. Mulai rano tu tadi, sudah masuk ini. Bap, kong gelari bapak kiai. Nak orang mana orang tak kok? Ia dimulut ini nabi. Sampai ni ki umat, umat ini. Kok sampai ni ni diundang orang tak kok? Ia si nabi ni sopo tu saja ni kau. Oh berarti si nabi ni mengakal. Mulai nak kerumun mulutan. Oh jangan tadi diun. Diundang mulai sesok panitia, yo. Jadi ni diundang. Iki soalnya mulutannya kanjeng nabi. Kulo cerita akan ni. Mbak Maksum Lasem. Mbak Maksum ni, bapak eh Mbak Ali Maksum kerabat. Mbak Ali Maksum ni, kulo uang sih duper-duper kanjeng nabi. Kongkon ngulang ah. Ngaji soalnya Mbak Maksum ni, kulo dagang. Berdiri diimpeni nabi. Kongkon ngaji. Dengke. Sampai punyai Nuriyah niku garwane Mbak Ali niku sering nek mulutan ngoten niku bareng karo nabi ning jero langgar. Lah Mbak Maksum niku nate satu ketika pun sepuh pun suwidak langkung. Ana tamu saking Tuban, yai. Apa le ajeng aturi pengawasan ya pengajian. Nang ndi teng Tuban ya. Heh. Tuban. Geblek aku tuwek ngene ngempet tuyuh angel pokok ngaji nang Tuban 50 kilo luwek numpak dokar lha nek awakku protol piye ya opo nek aku protol jare wong Surabaya kok gak mikir ta ngurus kok gak mikir opo gak ono maneh kiai nang Tuban golek kiai Tuban nang awak ada tekan Lasem. Tuban ya kayak kiai ngerti aku setuwe harus koyok ngini malah kongkong ngaji nang Tuban gundul balik sendiri ditukar nih kali bapak tuh tapi bocah loro depi sini ribut kok waru weti karo nangis jadi mah nangis boleh ngomong sampai sore aku sih akhirnya bapak tuh ya rata rata go rata ikut. Sini. Nggih, Mbah Yai. Kula niku nek mboten enten kabar, mboten itu wangsul. Dan terus, acaramu iki apa to? Kok cek meksa tenan. Mulutan. Mbah, maksud, heh? Mulutan. Ngomong kok mau nek mulutan. Nek mulutan aku teko, wis aku teko. Wong iku acarane nabi. Ya wis protol matine dalan ya wis. Mbah, maksud. Lupa jokar nih udah saya ke 5 kilo tekan Bangilan nih saking anu saking Lasem lah ini panitia nih bocah loro ini banyak nih mirip dok kalau dok nekat baru mati empat terus mau nongwangi kalau ngosek-ngosek dari itu tapi nyetan ya ini cuma ke borongan lu kok borongan sih si kilo angin penjenengan lu ya wes gampang lu aku teko aku teko gue tok gagal. Wayahe tekan hari ha bocah sing biasa dijak kiroah niku lara mencret awake panas gak iso lunga marani kiai sepuh teng Lasem ana sing ngedikake batu iki Kang apa ayo lunga yo nanti wis mriki ngono nek iki Kang aku arep nang Tuban lampu ngaji protol lene tuwek awak dhewe ning omahe nek aja gak sadado kok semangatmu ngono apa ki bojo anyar nek Tuban ngono ora aku iki kepengin sampean melu aku lapo sampean kok kiroah wah gawe-gawe tuwek ngene menggap-megap kok kiroah golek liyane ana santriku tapi iki mencret awake Pak panas sampean melu. Oh macam apa tu kok semangat tu mulut dan melu aku mulut tak melu sepuh luru numpak dukar saya kaki lu tekan gon wanita ni nyambut nangis saking senengnya wayai kiroa selajengi pun tinggal kiroa sebutakan pikirilah cah nom begitu singgung enggak sepuh tuyuk tu nak mati nih panggungnya apa sih. Mbak Masin pengingin gue. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, ngomong-ngomong ya. Ada yang ngira. Assalamualaikum. ya nang model wong ngapa. Boleh kira. Bismillahirrahmanirrahim. Untung guyu wong. Warung tekane. Allahu Allah Ahad. Mbak Masum gak kuat ngempet. Akhirnya janjian ini sesuk. Kalau apa pun aku lo pengen lo uang agak, lo berkati uang. Lo tak tuturi ini. Cello, iku mulutan sing asli. Mulut tahun ngarep apa sih ini? Pemenang kok togo-togo dan mulut teko, wis to. Aduh ini mulutannya Nabi, aduh ini sesuk derek kanjeng. Nabi, lha wong ono ono umat ono acarane Nabi kok ngenteni diundang. Apa bener ono umat malah saiki alok-alok wong mulut. Kuwi ora to. Anak lahir di mulut di ulang tahun iki sampe celukno lilin kok. Eh kok celukno lilin. Napa sing gadut kok celukno lilin. Ayo yo. Lambe ora milenial yo ngene. Celokno badut iki kok lho ngono ae. Tonggone diberkati apa tokno sego ning McD. Ning apa wah macam-macam lah. Rekreasi ning kenjeran tak kanca tonggone. Lah disenengi lahire anake kaya ngono. Masa dhewe lali karo lahire Kanjeng Nabi ngene iki cak. Ning seneng taune lah dhewe duwe Nabi ngene sik lali. Nggih, lali. Dadi ndi Nabi seneng nunggu Nabi diperingeti masa kaya ngenteni diundang. Iki jenengane umat keblek yo ngene. Lah, presiden teko. Apa polisi ngenteni diundang? Besok presiden datang, harap datang menyambut presiden. Ora ono ngerti presiden teko. Ya teko. Kapolri teko ngono polisi ora rek diundang emet iki ngene. Ampun kudu nguyuh ya timpet. Kurang lho. Pak Lurah kok ngerti-ngerti Bu Risma teko wis ngene. Ambo gatelen kukur-kukur ora wani. Mosok panglimane teko. Ngapa ali lho. Iku lumrahe wong urip. Wong urip sing lumrahe sing ngoten niku. Yaine teko. Assalamualaikum Yai. Kula teko ngoyokan salaman. Lumrahe lho apa meneh Nabi. Nabi mulane kadang sak ngene kula nu sampe sedih. Amban ora mbayang uripe Nabi kaya apa. Amban nek roh ngono, masyaallah aja meneh kok mulutan. Dijaluk ndase lho dikekno. Nek karona Nabi lho buktine napa? Lho wong 300 wis sampean bayangno. Wong 300 iki iso gelem dikon lunga perang ngadepi wong 3. Tenang ya, Nabi dudu panglima perang bukan raja. Tapi wong 300, wong 300 dikongkon ngadepi wong 3000 budal kok. Iku lak padha karo meng mati yo ngono to. Lha nek jare wong Surabaya, Kang, bongko ngono ya. Wong 3. Niku mboten enten sing nolak berangkat sedaya kok. Duk Nabi ku kaya apa pas sugeng kita enggak tahu ana wong 300 kok gelem lu mau ngadepi wong 3000 sing 4000 isih ning perjalanan berarti persiapan ngadepi wong 7000 lha niku lak nang padha karo setempel mati to Allahumma bongko ngono to niku kok gelem lu sampean amane iso mbayangno Nabi kaya apa lha iki gak ero sing ero iku ora masuk akal. Siti Khadijah ayu-ayune wong Mekah, sugi-sugi wong Mekah, seluruh tanah Mekah niku gadahane Siti Khadijah. Duwe bojo Kanjeng Nabi rewangi kathah. Pembantune niku ribuan. Lho ngono Kanjeng Nabi ning dhuwur Gua Khira, kok diteri sego dhewe kok gak ngongkon wong. Coba iki Kawe sopo sing iso nyambung mulo kabeh ngarani Kanjeng Nabi iki tukang si sihir, ora masuk akal. Iki pembantune sewu. Tapi begitu Kanjeng Nabi ning dhuwur guwa, iki ngeterno panganan dhewe. Kok ora ngono wong. Dhuwure pinten, Bu? 800 meter. Lah sementara awak dhewe saiki kadang duwe bojo. Ngumbah wis gak gelem. Nganggo mesin cu. Cuci mulo wedok saiki gampang bojone. Lah ora ono sing ngerti ambune bojone saiki. Kok ora umbah-umbah dhek. Dhewe mambu ringete wong wedok liya ora ngerti sing ngerti ya mesin cu. Cuci. Coba nek sampean ngumbah dhewe kambus. Ringete bojoku kok ambune aneh ya. Iki mambu sapa? Rambut, rambut siapa ini? Kasih ora rambut. Wong ana putune wong liya karo sing ro mesin cu. Cuci wong. Sing anu napa sing lebokno malah pembantu. Nah jare pembantune. Moro nang jeragane. Pak putune sinten, Pak? Ojo rame-rame. Yo yo yo yo yo. 1000 kurang, Pak. Ngono lho niku. Iya iya. Lu siki Khadijah iso menek gunung dhewe. Sampeyan ora iso mbayangno yen Nabi iku sapa. Lah. Sayyidina Abu Bakar niku konglomerat kaya. Pembantune ribuan. Lho ngono kok iso Kanjeng Nabi hijrah? Untungnya Nabi dituntun dhewe kok gak ngomong-ngomong wong. Saking wong ora kepengin pisah kali Kanjeng Nabi, awak dhewe ngerti ceritane ning zaman semono iki piye ndak iso diceritakan. Mulak ngono sembrono sampeyan. Konglomerat lho Kanjeng Nabi dituwung wong sugih iso dituntun dhewe untune. Sing ora sampeyan iso bayangno wong wedok, yo amit sewu. Siti Aisyah ayu-ayu ni wong wedok anak konglomerat umur 10 tahun dirapi wong umur 50 kok riang gembira itu. Iku yo ora iso dinalar coba. Umur 10 tahun seneng-seneng itu lan dipekno bojo ya lumrah. Begitu delok bojone umur 50, rene wong Surabaya gantung. Mate aku wong tua aku mesti utangi akeh karo wong iki. Aku dikurbankan ngono. Niku Siti Khadijah ya saking seneng iki nikah Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dijak balapan. Ayo nasir balapan. Ye kalah jenengane. Kanjeng Nabi. Alah, kuwi sik cilik kan ono. Anake ya lemu. Begitu baru wis lemu dijak balapan, le kalah ta. Betapa riang gembiranya. Siti Aisyah perempuan paling cantik, Kanjeng Nabi gorong teko. Ini cemburunya luar biasa. Nek wong saiki bojone sik aja moro lawang iki kancing. Tapi Kanjeng Nabi duwe Siti Aisyah arep-arep sampe saking panase sendepel ning wit kurma, kurmane kobong. Saking panase karena rindu yang luar biasa. Wangene karo Kanjeng Nabi. Lho, ngurungone SMS yo. Nek saiki kangen meh. Lagi di mana yang mah. Ya. Sayyidina Umar. Iki gurung tahu kalah kok jenenge gelut iki Sayyidina Umar. Wong sing paling keras, paling medeni wong sak Mekah iki Sayyidina Umar. Niku alise gathuk ngeten iki. Dadi wong iki alise gathuk nang gak tahu wuyu. Niku Sayyidina Umar. Urung ana wong ro meseme Sayyidina Umar. Wonten mangene to. Krokado kuwi. Setan niku krungu langkae Sayyidina Umar. Niku mlayu. Nek maca Quran sapa sing wani ngrungokno? Mlayu maca Quran Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya mengkeret ngene krungu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, karo nangis. Lah ya bae-bae. Abang kru nek khutbah petang ditutut nang ittaqullah. Ittaqullah. Sak masjid ngene aku. Lu sampai saya di Ali dulu lho nazar. Orang lanang galak ini kira-kira nek takoni malaikat mungkar nakir jawab apa. Mula sedane Sayyidina Umar kuburane di kuping kali Sayyidina Ali. Kok padha kramate ya krungu. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Mungkar nakir ya Umar. Ono apa? Ya ajeng takok. Lah takok apa? Ya marabuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Ampun niku mawon pun assalamualaikum ya lho. Lha ngono kok iso manut karo nabi sing gak tahu gelut. Iki. Mulane kok terus wah nabi kok iso terus dibayangno kaya oh sampe lu bejo iso dijak mulutan dijak selawatan dilatih seneng karo Kanjeng Nabi lu wong ora masuk akal. Wong sak jazirah tapi ngarani nabi tukang sihir. Soalnya pelajarannya nabi wong ora masuk akal. Sing manut ora masuk akal, sing diulangno ora masuk akal. Terus ngerti Arab iku Pak Gusti Allah yang patung diulangi Gusti Allah ra ketok. Wis ngerti kono Gusti Allah yang akeh diulangi Gusti Allah siji. Wis ngerti ora ono banyu dikongkon tohara wudu. Kok kon ngombe wae angel kok nganggo wudu. Apa meneh digadus Cina? Cina abad padahal Cina abade wong Arab semua ngiling 8. Gak sampean saulan pisan. Ya gue kadang krono ngibis wis ngerti panganan nangil uang dikongkon sodako ngerti panas entangan tang dikongkon po poso lupo syahwat neng kono gede tenang dulu sikil nih mawon syahwat lu ngerti-ngerti begitu wayai ibadah tawaf wong itu dikon buka buka raini lah syahwatnya kira umum tadi sementara sing lanang orang itu nganggu klambi ono jahitane. Nek kepengin nakal kare wis ngono to lho. Lu ngono kok iso diterima yo coba. Itu ndak jadi akal orang. Makane sampai hari ini tidak ada satu pun tokoh dunia yang sanggup menggeser kedudukan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Lan iki coba. Perang besar. Ono nggawe tembok Cina. Sing ngongkon ini dinasti King Irojo Kaisar ngongkon pantes perang di Romawi dipimpin Alexander the Great Rojo ngongkon perang pantes jadi ketika peristiwa-peristiwa besar dikendalikan oleh orang-orang yang memang punya jabatan Rasul klambi elek lah coba geduk kondak petengnya diganjel watu. Nah, wong kok iso manut iki piye dan mampu membangun peradaban. Nah, iki lha iki mulakno iki lho sing jenengane tokoh ya ngene iki. Ora nduwe apa-apa ning wong iku iso malah mandi apa? Apa? Iki wong tenanan iki ngene iki. Mula Mbah Makhrus Mbah anu Mbah Yaya Mbah Yai Delan iki. Zaman biyen niku kondange kiai kiai niku terkenal niku kok kiai niku kudu sugih ngene lho omahe kudu gedhong makrum-makrum mobile kudu anyar belu-belu kudu gedhe terus pokoke ketok wah lah santri-santri niku Mbah Yai mbok panjenengan anu Mbah Yai mau mobil sing apik omahe sing apik ben tambah tak nggo apa. Wong-wong aku kaya ngene wis manut to. Wong-wong aku gawe kaya ngene rupaku ya eleke. Lah nurut. Jare Mbah Yai tenan. Omahku ngene wong ya gak tau sepi ning omahku. Terus tak gawe apa? Lah niku Mbah Yai. Lah Kanjeng Nabi yo ngono, turune iki ning Pelepakur. Kurma. Lu ngono wong sak jazirah manut iki lho. Uang manut karo gubernur, gubernur sugih keputusan lalu gak dipecahci terus melu lagi itu baru tokoh. Nah Kanjeng Nabi itu berada dalam posisi seperti itu lalu lalu aku kadang iso ngerti cerita hadise iso ngerti sunnahe ini tidak bisa mengerti dibalik itu ada apa itu rahasianya Gusti Allah leporo sohabat itu kaya ngono lawak diri kadang karo Nabi tindang mulutan malah lunga si Nabi sopo saja ini ngono sampai ya Nabi ini kaya mboten dene iki lho kadang. Sing saiki kadang. Sahabat iku nek njejeli Nabi, mbok telung dino lungguh ngeten iki kukur-kukur wedi. Sing Nabi sing ngene salat melu. Lho kadang ono wong mulutane Nabi ngono. Lah suwene. Wong nek seneng niku napa to sing mboten. Lah menunjukkan cinta teng Rasulullah niku ya ana sing carane ngene. Lha ana wong aku seneng Nabi kok malah ngarani wong tuane Nabi mlebu neraka iku lho seneng model apa? Kula seneng nang bojo kula, seneng teng bojo kula tok lho. Ora wani ngarani mara tuwa kula iku. Mbak kula roh misale nguyung ngadeg ngono ora wani ngandakno. Bapakmu nguyung ngadeg to, Nduk. Ora mungkin bapakku kok nguyung iso gelut niku. Bapakmu, bapakmu turu ngorok ah. Ngono ora wani kula. Kenapa? Karena saya mencintai istri saya. Sampeyan nek seneng karo bojone, keluargane ditutupi apa ora koyo itu detel-detel. Lha iki ngaku seneng Nabi lha ngarani wong tuane Nabi iki mlebu neraka. Gek celukane ustad. Lha mulo kula niku zaman semonten Pak Polisi nyun ngapunten. Nek ora ngerti iki negara hukum wong tak golek tak cepi mercon sithik. Saking bedhedhege kula niku. Lah. Niku. Nek Nabi gak diregani. Lha terus apa meneh namung ulama waro satul ambiya. Iki diregani. Lha niku lho kita iki ya Allah. Ayo. Wis sak seneng sampean lah umat Nabi iki macam-macam pokoke. Terus ra sampean menunjukkan cintanya seperti apa? Kanti longgo ngene ngantuk-ngantuk ngene wong penderek melong. Nah ini yang sering hilang lho ngene iki lho. Mula ade iki bejo. Kali para ulama itu peni tidak seneng Nabi gege mulutan gege Isra Mi'raj gege nopo nuzulul Qur'an apa enek masak karo Nabi diperingat diperingati terus diulang seneng rakyat nganggo cara Surabaya cek ngerti Nabi Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dino ne Senin 12 Mulud tahun gajah ya ngono ana sing diulang cara bocah niku wae marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jantal huzaini la marhaban marhaban ana sing diulang wassalamun zamirun belakini ada jannat anak sing halo ya nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh pulang cek duwe seneng wong ade iki mbok piye-piye ya umate Kanjeng Nabi ya iya pulang. Lah mulai nama lo tu bayang lo Nabi kok yo gak kuat mata lewat di ini bayang lo. Pak Harto, kuoso, ngongkon sak Surabaya cetan kuning, kuning apa yang kuoso? Rak kuning berdiri. Jadi misalnya orang manut, ya pantes. Gitu, pantes yang lo, Pak SBY, cet biru, biru apa? Pak Jokowi, abang, abang ngapain? Ya itu negara punya negara Kanjeng Nabi, bayang bisa tak ngomong ini ngomong sih tadi gimana? Allahu Akbar sing khusus ya mana sih? Huru kaya bolong lu ya tetep melu Allahu Akbar ana ding ding ding bakso wah itu perintah itu zaman zaman tahun 700 ya tahun 600 oh iso sak ditut sampai saiki iki kira-kira kongkonan nopo ya iki nek kongkonane Pak Harto wis ilang begitu reformasi rampung penataran keempat bilang ngono ta. Nabi ngono ning zaman semono lho. Wong isih manut tekan saiki. Allah. Ono sing saking manute sampe Allah. Iki saking manute. Ono sing lain. Dia persis zaman Nabi gitu. Oh zaman Nabi itu sahabat itu saking manusia nih CC. Karena sahabat model Sayyidina Bilal, wiring ngomong, suaranya wape. Wow, Akbar Allah, Akbar. Wah, dah suat dilalah, suat jenis dina. Mas, hanya lembaran, orang-orang sing tangi. Bawang kong nape? Tahu akhir cara dari Nabi lalu tambahi salatu khairu minan naum. Tahu wangi kalau oh bobo model anyar. Salamu nggak tangi tangi. Komplain di Nabi. Adanya ditambahi Bilal di Nabi. Apa? Mungkin aku ngerti ngerti ngelak no asolatu khairu minan naum. Salat lu apa itu bangan itu? Nang iya tapi Bilal enggih di Nabi. Nah sebab apa? Nah kalau harus pegel kaya Allah sholat kaya pada Allah tangi-tangi tak tambah ya sholat tuh khairu minan naum terus baru menutang tangi enggak kali ngamuk nih kia eh ya dengar ya sih terus masih ngikuai ini Bilal isu-isu kan Nabi Bilal oh, neng di Bilal anu di Nabi kita ya kese dengan jeding enggak nek metu tak boleh ini Bilal enggak di Nabi tak kese mata si kulo iya aku gak perlu sendalmu itu lebus warga ayo ini kok neng kono ngamalmu apa bocor neng kan nabi disaku oh bocor jeng nabi gak salian sing tak ulangi apa eh ngapun ten nabi kulo ngarang apa nek bar wudu kulo sholat sunat pak tiap wudu nah sing ulang sapa kita mel piambak wong kulo remen eh berarti iku sing gare sendalmu wis mlebu swarga ya wis terusno ini wong jeng nabi coba sahabat Ubay bin Ka'ab betul nih yang dia ini udah sholat ini Allahu Akbar kok kari misalnya kari telung rekaat sahabat sing wis ning arep niku sing wis melu ketawal ngene iki wis tel kurang wis ping telu sing mburi iki ngerti oh berarti kok aku nambahi telu soalnya wis telu ana lah mila terus akhirnya para sahabat itu sholat terus Allah misalnya kurang telu ya banter mangke salam bareng kali kanjeng Nabi lah sahabat itu bayi banter sekali lagi tetep mawon melu Nabi setunggal sing papat diterusno di liliannya melongokin model apa ngarang saiki jarine rampung dibuli terus saiki iki bahubai kemelinti ramelu Nabi semenyek dan nanti buli ya saat itu akhirnya ya Nabi gaya-gaya ini mau membuat kekacauan apa? Nanti buli ini suapa tak jelek ya sebab sahabatku aku mau kok ini enggak sih Nabi nah terus apa sebabnya kulah aku ini berpenjangan ini aku buatan khusyuk malah kesel pegenen kulah aku terus ngono kamu enak conek yang terniki ternyata kurangnya tak tambahi dewi nih terniki oh ngono sisuk dicacak ya coba tekmu karo eksperimenmu ini kita coba sisuk nih ono sing telat model ubah ya begitu Nabi dicacak begitu rampung enak nanti ada sih enak sing tenggene ubah ini Nabi oh iya wes nih ngono sisuk anu ya sing ketkari ya cukup beraku terus no kurangnya pirau jadi Nabi ya, jadi Nabi itu guyongnya biasa guyong itu kekalan itu biasa kekalan itu tapi guyongnya berkualitas yang biasa dijak guyong itu saya dinali ini kan Nabi dahar kacang itu lah dikupas deh tapi saya dinali itu udah beling gitu. Kupas kacang ini kulitnya itu ditumpuk tengah jengi kan jeng tapi padahal mangan wong loro seolah-olah sing paling ngentek-ngentek no kacang niku kanjeng Nabi pengajenge saya dinali mengono loro tok meneh paling kulit nih Engko terus Sayyidina Ali ngguyot ya Rasul, apa ya? Jenengan kok kelas kaca kok ke atas sangat ya dia. Kok gerakas temen dia. Ya. Eh iya li suwe aku samangan kacang. Seneng aku kok kocekno. Tapi aku tak delok saiki kowe iki kok wis ra lumrahi wong. Lha nopo dinadi? Kok gerangsang temen. Lha nopo? Lha sampe kulite ra ono kok entek kok mangan ta kulite. Ya. Ana sahabat iki, coba kalau teng pasar. Ayo. Ayo, unta-unta. Sopo gelem tuku dagangan iki? Sopo iki? Sopo iki? Sopo iki? Sopo iki? Teng payu sampe tuku. Oh, ngamuk opo iki sopo iki? Begitu terus kajeng ngapi ngene ta. Ana sahabat nazar, pokoke aku nek duwe unta paling ae jaran apik, engko kajeng Nabi takjak numpak jaranku. Padha karo nazar, nah aku iso tuku alpat. Engko ya iku tak jak keliling sura. Oh, lalu iso tumbas jaran apik, nazar gue aku di jaran paling apik, jeng Nabi tak jak keliling Madinah. Akhire nazar niku sampai jeng Nabi, Pak. Kula nate nazar, ndang apa? Kula niku nek duwe jaran apik, kepengin jenengan numpak sareng kula. Ya wis ndi jaranmu? Balah, anakan jaran kok tumpaki. Mboten jeng Nabi pun umur niku. Halah aku mau ndelok anakan jaran kok. Jeng Nabi ini pun tua pun kuat pun tak kaca pun kuat ni orang aku pun tak delok ni anak ancar nangis ni Nabi ulo nazar pun tak lewangi ni Jeng Nabi saya juga lah jadi anak ancaran toh beri pun tuh Jeng Nabi lah ya apa ya no jaran dia anak anunto ke jaran kok sampai gede yo lah ya tetap anak jaran oh tu Nabi lah Nabi orang aku iya lah enak kok baru rapi ini berbeda orang sohabat itu ada yang senangannya ngulia masjid itu ya lagi mulang ngaji ya tadi kalau alang masjid muat mat ingin pulang sampai nanti istana Pak Presiden guyu ini lebih mulang ngaji ada sih bengok-bengok yang ngingking mat mat muat iya sohabat liane kan ya mangkel ono wong kok wani nyelok Nabi kok mati lah wong kurang ajar lah wong nyelok Nabi misalnya kula lagi ngaji terus kemburi kek muafik iya wong lah ya iya wong gemblong apa koncone apa pakde ini iya wong mat mat sohabat liane wong iranti tau-tau tenang marti kewaplok ngomong jajajaj kan melebu kan melebu lagi melebu mat aku kudungyuk ya ngunyu kan gue liat toilet ini buatan gue buka masjid buka jero jumpa jero masjid ini ngunyu sahabat Umar lah kuat ngemetok warik pedang aja diketok gulu nih lho ngerti ini bisa jengan Umar aja tak ini kio santri kuning santri desa adati ini desa ini kono panjang ngunyu cak gongkong kono kalenannya duyui kono bantrek ya duyui ini ya santri kuning santri ngagel keibat iya api mula nama lu bayang Nabi lu didani uang begitu sih didani raketok digulai lah pak dia didani uang sih didani raketok ya bongkok be mula-mula kadang sampe aneh ayo mula kadang ratiko misalnya lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun asana Nabi contoh sih ngape sampe tak jatuh nyontoh Nabi kadang ratiko Nabi nyontoh Nabi nyontoh kiai wangel nyuntuh Nabi, Nabi seumur-umur orang tahu goro awal dewi ragoro sedihnya sehari awal kangen loh jadi nyuntuh itu ya gampang mulai sehari kata yang bisa nyuntuh ini kadang lali sak jeruannya nyuntuh Nabi jubahnya dan sakit kok, ini kumpai karek ngetok-tok cingkrang karek ngetok, jenggot karek ngawak ini sih ngangel ini nyuntuh raine kan jen Nabi, Nabi ini wajahnya basam, wajah yang tersenyum aja ini terus jadi berarti uang stres ini belok Nabi kan itu langsung sehat. Ini nanti saya jubahan kok wajah ini Abu Jahal. Abu Jahal ya jubahan ini rupanya ini uang kebelet ngising kata ni. Jadi uang waras ini belok Nabi malah stres. Lalu hati-hati sampai nak ngaku jubah saat rai ini belok wajah tersen, ojo kok bentung tong malah ojo no. Sedikit untuk pak polisi sampean. Pokoknya uangnya itu jubah. Ayo contoh kanjeng Nabi sak raine wajah terus nyomo cok. Sanian sing kathah wonten niku. Ku tambah elek. Duh. Nabi dadi kita iki kan. Mula kita iki kanthi maulid ngeten iki, nek terus ngerti. Oh, ternyata awake iki ya bejo mawon wong Surabaya kok isih kecipratan agamane Kanjeng Nabi ora tok kanthi mulutane mrene. Nabi wong Mekah awake wong Surabaya. Waduh, sangang jam numpak pesawat. Jeneng Nabi tahun 600 awake dhewe tahun 2018. Lha iso tekan kene kok isih kebagian niku. Mlawang ini ngerti mulutan ini ngerti oh iya ternyata awak dhewe iki ora wong Mekah. Sementara sing diulang Nabi iki wong Mekah. Nah Mekah itu terus bar ngono pindah Madinah. Begitu bar pindah Madinah pindah Basrah. Awak dhewe sing ning kene isih Hindu Buddha. Ini terus ini kadang ini kanti maulis ini uang itu seperti pangkate. Oh iya Dewi di penderai Nabi ini pangkate wong Surabaya sing petuknya namanya karo para ulama petuknya al ulama para satul ambiya. Sebab ini awal Dewi petuk Nabi jenengi sohabat ini petuk sohabat jenengi tabi'in ini petuk tabi'in jenengi tabi'ota ini petuk tabi'in jenengi tabi'ota diin awak dhewe niku petuk namanya karo al ulama warasatul anbiya petuk wali ya wis ora sing petuk wali bejo namine Sunan Ampel jaman para wali ning petuke wali dadi ning petuke karo kiai ya mulo ya wis kaya ngeten iki modele wong muridé kiai ya ana sing bar ngaji terus bandar gadu ya ana ning kiai nggih nek ngoten niku wis kudu disadari bareng-bareng ngoten. Nek muridé Nabi dipanasi kudu sempurna, kudu gawe siji. Muridé Nabi neng Mekah kurban unta iso, muridé kiai wong Surabaya lahiré kebosa, tapi maksa kurban unta cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang Surabaya. Mulane ngomong muridé kiai ya. Sing sabar ngoten mawon. Ana sing senengane lagi magrib tok ya enek. Ana sing senengane lagi setahun pisan riyo yo enak, ana sing senengane gek Jumatan yo enak, ana sing bar Jumatan mendem yo enak ngomongane meng kelasé muridé kiai mukjizat yo ora duwe nduduhno kekuasaane Allah yo wis ora iso wis padha karo banyu mili yo wis campur taek, campur glugu, campur watu, campur uyuh. Ha niku umat akhir zaman. Ya rasa ngoyo-ngoyo teman-teman. Biasa mawon. Gitu. Ora iso. Zaman Nabi wong iso resik tenan sebab menungso niku tesih mboten ka. Ah, alasan iki ora iso. Lunga haji ku resik, tapi sing gawe pesawat ya wong Yahudi. Wong Yahudi mbok pateni sampe lunga haji lah. Lah ngono. Iki umat Nabi akhir zaman iki. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora iso. Ora dadi wong jenenge tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko. Dadi yo mate nek akhir zaman pengajian yo ngene iki dadi enak bareng-bareng ya soalnya ana wong Jepang sing iso gawe speaker. Nek ora ana sing Jepang sing gawe speaker yo nganggo walu dawa. Nikah iki kurang resik apa kurang apik apa. Tapi setiap pernikahan ora bakal iso ninggalke wong Nasrani, sing teng pundi, sing teng Prancis, sing pinter gawe wedak, gawe parfum. Sedaya wong wedok sakniki wedake niku produk Prancis. Nek wedak Surabaya wis mboten dadi, wong beras dideplok e blondeng kabeh. Nggih, mano, aja petita-petitan nek umate Nabi akhir iki. Umane uripe campur-campur. Mendino sregep sembayang ning nggo makani bojone ya nyambut gawe ning apa wong rais nah sampe biasa mawon ini biasa mlane ojo tapi ngatas mate Nabi kadang lali rokok haram bubar akhire Nabi 75 triliun masuk APBN cukaine rokok mbok haram lho yo 175 triliun iki haram masuk APBN ne haram gumbangun dalan-dalane Arep wong sing aran loro kok dosa liwat dalane pemerintah. Ngono kok. Lha iki saya ora jumeh. Mula Nabi nameng wanti-wanti umatku sesuk akhir niku mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fi. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Kayak ngerti tok lho sampe. Ngerti pengajian ku apik ya teko ngono ya sampe. Ngerti nek ngaji ku apik gelem ngongkon anake ngaji niku ya wis apik senajan gak gelem ngaji. Ini ku lho apike umatne krana Allah. Jadi sing ngersake dadi apik ku Allah. Lah apike menungso niku ora bakal iso ngadeg dhewe wong khairon teng riku niku nakira. Khairon kok nakira maknane khairon kamilan, kaapian kang sampurna. Lah kaapian kang sampurna kok nemplek menungso sing ora sampurna ora mungkin iso. Menungso iki nek apik ra iso ngadeg dhewe. Begini iki sing paling apik sapa? Rasa bantah. Tepuki. Pek ulane cekelime. Kayak ngombe loro. Oh sing iki gelas tok habis sini. Njaluk mik salin kayak iki sampai Pak apa tukang soli tergopoh-gopoh. Dijogo banser. Wong paling apik ning iki. Lha iki sampe iki mung ndelok aku kabeh. Ora teko dinteni. Panitiane wis meh gak iso ngentut mau ngenteni kula. Saking ngapike kula enten. Dadi nek muni apik kula sing paling apik. Tapi kula ora entuk muni aku sing paling apik nek ora entuk. Sebab begitu aku muni sing paling apik dosa kula. Lah sebab napa? Lah apike kula iki sebab ana panitia sing nggih panggung kok. Ana panitia sing nggih panggung nyeluk kula tekan kono. Nek ora ana panitia sing nggih pengajian, apa ya kula tekan kene ketok apik? Lah mboten. Jadi kayak loro tok wis ora jelas sing apik sapa ora cetho. Apik kula apa apik panitia? Ya ora iso lisan. Panitia nek kula ora teko ya rumangsa elek. Kula nek ora ana panitia nggawe pengajian ya ora ketok apik. Lah wis ora jelas gek wong loro tok niku. Ku antarne kula karo panitia apik sing ngendi ora jelas lisan. Iso gelut niku. Ketua panitia apik kula kok sing mboten ten kula njenengan mboten teng ngriki. Aku lho ya nek ora ana aku ya kowe dipentungi karo wong sak kampung aku ya. Niku nek gek muni apik gek loro wis jelas. Iku gek loro, nah nek telu. Apik sebabe ana sampean sing dalem lungo ning nggih. Nek sing lungo mriki, iki dadi jenenge pengaji, pengajian. Nek ra ning wonge blas, niki cekson. Lha iki kok niki ta? Niki lho mulu wong nek apik aja rumangsa paling ta. Kene ora iso nek ora ana jenengan tengriku niki nek cekson. Iku nek wonge isik sopan ngarani cek. Sampe nek wonge ora patek sopan mung gendeng kuwi ngono ta. Iku wong kesurupan lho niku ketemu. Nyo panjenengan iso lungguh teng mriku enak niku ana sing nata kursi masang terop. Sampeyan ngerti sing masang terop karo nata kursi mau sembayang dhuwur. Ora ngerti, jangan-jangan arep baik dhuwur. Ora ngerti. Aku iso lungguh tenang teng mriki wetenge wae. Arek sebab nopo? Ya mangan. Sing masak sapa? Bu ibu. Kula tadi seneng teng mriki ndelok arek sungguh ija. Jae. Kula yo ora ngerti sing gedhok jae iki mesti tuku tetep pasar jenengan. Jangan-jangan sing gedhok jae sing wong desa niku mati cokot ulo kan ra ngerti awak dhewe. Ai. Atau jangan-jangan ibu-ibu sing lagi ngedhok teh iki gedhok jae iki sedang berderai air mata karena bojone mi. Ya ta ngerti kok. Orang-orang satu semula cukup mainnya api. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala. Hai so. Lho, mangan enak soalnya ono uya. Sing dhewe uya sapa? Wong Madura. Wong mriki mboten dhewe uya, mesti diterno karo sopir truk. Sampeyan ngerti sopir truk kira mampir warung remeng-remeng. Itulah kehidupan. Ora iso mulo kanjeng Nabi lan ditikake khairat niku nakira ndak iso berdiri sendiri. Ora iso kae ojo kumlinci. Sampe lungo anteng ning kono soal ana kursine. Kursine iki gawean Mas Pion. Cino. Yo, ana aja temen. Sampe lungo rong alon wae temburi niku anteng soal rokok. Sing gawe iku Cino nang kok gudang gak karena urip iku ra iso jeni. Mulai sampeyan nek mulutan kudu ngerti rukuno karo sapa wae. Sapa wae. Polisi niku ketok apik gara-gara ana maling. Awas ra nek maling blas prei sampeyan ana gambar. Mulan ana wong gablek aja gething-gething. Entek. Lu sami. Nggih, ora berfungsi. Padha karo sampean ana pitik kok munggah masjid aja diseneni. Matur nuwun, alhamdulillah. Lha apa meneh pitike ngising jerot. Matur nuwun ya Allah. Bocah bisa iso praktek thaharah terus telek kok dhuwur, Mas. Masjid. Lha nek ora ana pitik munggah masjid, ilmu sing sakmono gedene tentang thaharah babakan launuhu rihuhu tokmuhu dipraktekno. Ya mboten saged ora ana teleke. Lah kiai nggawa telek munggah masjid niku kudu dosa. Lah nek sing nggawa pitik, ora apa-apa pitik ra sekolah. Ya Allah, ora iso wong ngadeg dhewe cukup menyek sampeyan dadi wong. Lho, mulo nek wong apik aja pisan-pisan rumangsa paling ha. Apik sampeyan dadi diarani ayu irunge mbangir soalnya ana sing diarani pesek. Ora ana sing diarani pesek. Ya kabeh ana jenenge kok. Ora ana kok hidung ngono kok ora ana. Kaya kula niku kudu matur nuwun nek wong elek-elek niku piye jarene ganteng kula. Ngono iku lho iki contone ra lho. Kudu sadar. Ugi, ketu yang kita pakai setiap hari menghadap Allah. Iki gaenane Cina sing ora tau sembah. Sembah ya Allah. Ya Allah, jumono. Mula umat Nabi Muhammad akhir zaman ini umat yang bertemu dengan semua kehidupan jenis menungso nopo, jenis bongso nopo, tempuhin ya saiki iki. Begitu awak dhewe kok mengingkari tempuhin menungso dengan berbagai kehidupannya, bubar umat Nabi. Neng Surya orang gelem pedok karo liyane sing beda paten-patenan bongko. Filistin ora gelem petuk wong Yahudi paten-patenan entek-entekan kaya ngono. Begitu nang kene gelem petuk sapa ae? Aman sing tetep sembayang petuk bandar dadu. Ayo, niki aman. Ilang. Engko nek kecekel ben urusane polisi lho apa sampean melok. Mulih medun ke masjid, petuk bocah-bocah esuk mulih mboten kok ndi. Ya Allah, le. Suka-muka sehat, gak mati ngono ta. Lah iku tuwono lho ora iso kok umat Nabi. Kenapa umat Nabi ini sono wis tekan muara? Sudah sampai di ujung kehidupan, petuk tahek, petuk tletong, petuk nopo nek ujung kehidupan. Nabi niku hulu. Hulu niku resik banyune, titenono nek wis adoh niku. Campur iki, campur iki, campur macam-macam, gak iso sitok. Lho begini ada sih orang pahamu kita sucikan kembali kita bersihkan ya iso sampai bersih noleh tapi ya gaya dewe ya curah ojo dicaka apa ya ruwet sembahyang ini Allah wabar itu saya mengeri gainan Jerman jenengnya jam mulai iso kok kan harmoni apa sampai yang dino ini. Ayo Allahu Akbar sampean ngitung luruse masjid karo Masjidil Haram sing dikompasi wong Amerika kok. Iso sampean urip terus murni ngono. Muk ora iso iku mate Nabi. Mula Nabi ora kok terus ribut ngono. Quran ngono ya meng baliwani walau a nah, sampai terus tekan sak ayat ngono. Mula ibu-ibu dijamin duwe sak ayat ngono. Nek celuk bojone kon jawab nun nun tok. Begini tu, gawe ke yasinan supaya apal yasin, gawe ke tahlilan supaya apal kul, kulhu, gawe ke suwuk loro untu supaya apal bismillahirrahmanirrahim. Ben ibu-ibu duwe gawe ke nun nek diceluk bojone bu nun. Iya nek ulama ya Allah. Lho guys, lha sing duwe ilmu kaya ngeten iki masyaallah. Ya amit sewu ngapunten. Ulama sing model ngene iki wis gak akeh saiki. Sing model anyar iku arepe tutip. sing isi iso kaya ngene iki bangsa rombongan kula. Estu rombongan Nahdlatul Ulama ini ngene iki lho kan iki. Kula niku elek-elek usuriah ta. Sing ngene iki soalene nopo kita ini berada di garis muridnya ula. Kelas ini namanya muridnya al ulama warasatul. Amya sebab iki kelas pangkate namanya muridnya ulama. Mula Kiai Surabaya ngetekno Nahdlatul Ulama cek ora lali nek sampean iki pangkate murid ulama. Nek sampean iki pangkate murid nabi digawe organisasi Nahdlatul Soha, Sohaba. Nek pangkate murid ulama ini ngene iki, Kang, campur-campur. Lungo nang Jogja golek iku kula numpak sepur, sing nggih sepur sapa? Jerman. Wong Surabaya duwe pisuan jancuk lho sing gawe wong. Cuma wong anu, dulu jancok ini kalau asli ini kalau merek tank. Merek tank zaman londo gawenan Jerman. Merek jancok. Cili rodo anteng ini mlebu kampung berdiri wong. Angger tank ini ku, tak kudu jancok, tak jancok, jancok, jancok, melayu. Ya iya. Jadi ini ku kok boten kok terus pisuan berdiri sendiri, ngoten boten. Asal asbabul wurud niku teng merek jancuk. Lho isi ono teng iki ngene jaman kepengin delok J A N C O E rada cilik tapi niku ganas niku. Operasi iso munggah mudun iso ngene-ngene iki. Moncong niku iso nggok-nggok ngene niku. Terus enggak terlalu gede. Lha niku anggere mlebu kampung cocok kok. Cocok melayu. Akhire jancuk ngoten niku dadi no. Mungkin mulo aja sombong-sombong iso muni jan iku produk londo tak kandhani sampean to nek londo gak teko gowo jancuk sampean pisuane gak jancuk mungkin jangkrik wong anane jangkrik ten Jogja anane asu bareng diuber asu lha mulane iso asu ngono asu nggih lha niku ya Allah lha ngene-ngene iki asu tak tutusno tak dadi wong Surabaya iki ra. Tapi jontak teror, jika jontak jancuk itu juga apa orang. Jadi jancuk itu orang itu keteng. Lagi kue kan ini so indah misalnya gara-gara ono londo gawa teng merek jancuk. Biasa mah ono urep ini wajah, pria-pria ini biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangkrik ya mungkin zaman nanti jangkrik kok jangkrik kalah kok jangkrik ini ayo di jangkrik ini juga jangkrik lu mau gak bisa ini gitu misalnya telek ini mungkin ini kepecah telek pas niku jadi kan kita juga semua ada asal muasal masanya pokoknya gak ada dunia ini yang berdiri sendiri raiso apik ya raiso ngateng deh di raiso kan. Lu mau haji api ingono petuk Yahudi. Oh, pokiro api ingono sih gawe ni son wong Jepang. Sampai ni sorono rene ngirim undangan sih gawe ke SMS ya wong lon. Oh, tu sih bisa digawe apa dia opo. Lu, ya itu lah ini lah. Mula tak tolong, aku jaluk tolong lu. Ngerti yo, terus kaya wong saiki. Mari kita tegakkan secara kafah. Gendiro aku tu, gendiro la ilaha illallah. Tahu lah dia ni gendiro la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita Hindu. Nih, gendiro ya merah putih. Wis pinter mana itu? Dia orang no gendiro tauhid. Nah, no gendiro tauhid. Kiai Dahlan, lalu Kiai Hashim, mesti gawe gendiro tahu. Tahu ke? Apa aku tu busi tak kok Kiai Hashim ni? Sokai Bukhari, sokai Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah, macam gelar ya Hadrotu Syekh. Dan kita orang mau ngapal kati seluruh eh kok kembali di negara gaya kati tahu tu. Apa lima puluh bit atin dolalah ikuai. Saana ni perkara dalile sitok koyo kunci Inggris. Angkat muka ikuai. Jadi gila. Bisa. Lalu mula kita ya Allah. Dan mula para ulama gawe cek lali cek lali pangkatin murid yang ulama. Dan kayak ini, di sini macam-macam mula. Barisan santri sini macam-macam. Merah putih suwek diamuk karo wong Surabaya. Oh iya, sampai perang 10 November gara-gara hotel Yamato. Kayak hotel Majapahit itu nggih. Suwek wong kene duwene putih kok. apa merah putih kok dikai tambahi biru. Ini suwek. Wong sak durunge wis diulang nek londo ora trimo karo bendera merah putih tekno nek gawe omah. Londo kok isek curiga cagakmu tambah ana klopo. Isek curiga cagakmu tambah ana pari. Isek curiga cagakmu tambah ana gedang. Isek curiga tambahi tebu. Isek curiga sesuk teko gawa ingkung karo tumpeng ndang mangano. Akhire rumeng arep mangan to. Begitu sekolah entek ingkung entek suwe-suwe parine garing, klopone garing. Tebune garing, gedange rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Disuwek ya diamuk karo wong sak Surabaya. Ya amuk ane sing santri begitu ono ribut ya Allahu Akbar. Tentara ya merdeka, nek wong Surabaya cuk niku wae kira kulo. Lha iki yo boyo kok. Ku khas wae ana liyane. Lha akhire merah putih bisa ditegakkan. Lha saiki lho merah putih wis ra njaluk apa-apa. Mboten njaluk nyawa, mboten njaluk napa, mek njaluk ngene tok lho. Lha ngono kok iso ana sing ngarani musyrik, ana sing ngarani bid'ah, ana sing ngarani haram. Iki zaman 10 November mesti mbah buyute bandar dadu. Wis sampe pegel kadang-kadang ora mboleh. Kowe ini bendera tauhid, bekel itu mari kita kibarkan di seluruh dunia. Sing muni ngono ngedek lho nang arah, cekel polisi. Pak iki prai lho iki bendera balo ngono ta. Sesuk arep dikibarno nang Indonesia reoni. Iya kuwi. Kulo iki tak takon, reoni sapa lho? Reoni, nek reoni iki sing kudune melu reoni, iku Kiai Ma'ruf karo Pak Jokowi wong wektu iku melok teko. Lah kok sing reoni kok malah sing ra teko mung dijak reoni. Iki reoni model apa? Dengi kan? Lagi kadang orang gak mikir ini bongso. Lah mula kiai-kiai nek ngomong menungso enak. Ya. Mula santri organisasinya gede, truknya gede. Nah sing ciri-ciri kan opo-opo ora oleh melu saiki. Ora jenggoten kok mudhun. Ora mudhun akhire truke ning cilik kendaraane ngangeng-ngangeng ngoten niku. Mula sering buat woe. Pakai wong seneng wong mlayune banter. Tapi nabrakan. Buk nabrak sapi. Di sini niku mati Nabi. Kalau kita enggak berpegangan pada prinsip ini, masyaallah tawur-tawur mati Nabi. Kenapa? Nabi iki mulya-mulyane wong, apik-apike wong. Lah awake dhewe iki blasak-blasake wong. Nabi dicontoh Nabi mulya-mulyane wong. Mlakune napane iso dicontoh lawak dhewe terus iki lho wong ngene carimu napa ulama mazhabe wis beda Nabi kunut ora kunut jare Imam Malik tapi kunute sadurunge rukuk jare Imam Syafi'i kunut tapi kunute bar rukuk jare Imam Abu Hanifah ora kunut jare Imam Hambali ora kunut mulai sama nek melu Imam Hambali ora kunut, nek melu Imam Abu Hanifah ora kunut, nek Imam melu Imam Malik kunut tapi sak durunge ruko, tapi nek melu Imam Syafi'i kunut sak bare ruko. Sampeyan salat kok ngentut, nek melu Imam Syafi'i batal, tapi nek imu melu Imam Malik ora apa-apa, ngentut sing banter teng ora apa-apa. Dadi sampeyan teng Mekah kok krungu ana wong ngentut kok salate terus madhab Maliki. Lah nek melu Imam Syafi'i ngentut batal tapi glegeken ora apa apa. Lah sing angel sampean ya wis kentutan titik-titik glegeken ya wis piye. Terus anto. Tambahi watu. Lho, iki piye? Kula niku nate mentuk dhuwit 300 juta ra sida. Gara-gara enten tiyang tenggen kula. Tiyang tenggen kula niku nyuwun sertifikat halale bekecot. Oh, pokoknya cok 02 biasa ngelek ngerti nomor nih dari 02 ya itu terlalu dan kenapa gue ngomongan kulo atas ya mudah ngomongan itu lu aduk gus nek nyenengan sakit ngedalki rekomendasi pekicot halal itu saya manfaatin itu krakul-krakul itu ah eh apa manfaatin ini wis mati bancur ganggu pengajian teman ini. Kulo kuwatir kok nang banter suwarno masuk Pak Eko ngono nek ora nek Pak. Hei, dong. Gus, ini jenengan sakit kedalake surat rekomendasi berkicot halal jenengan untuk 300 juta dan royalti setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun oleh aku. Ya sik ya, aku melu Imam Syafi'i tak deloki kitabku oleh seminggu perine yo sewenenge tiyang niku ya Allah. Kira-kira aku mesti ngarap ngalalno. Wong kiai-kiai liyane akeh sing ngalalne kudu kiai santri. Nah, kula yo ngene. Iki aku wis maca kitab kan. Nah, ning kitab iki ana kewane ana mung loro, ana kewan halal ana kewan haram. Nek kewan haram itu jelas urusane. Lah kewan halal niku ana sing halal sak batange iki halal jenenge iwak karo walang. Nah, tapi ana kewan niku halale kudu disembelih. Nah, bekicot itu dudu walang, dudu iwak. Berarti halale kudu disembelih. Nah, wingi wis tak cekel tak goleki gulune iki rapet wae. Gagal lah itu aku simpan lho. Waduh mulai aku udah dipikir. Nah akhirnya aku ngasih toh beripun jai, pikiran jai pas, ayo gue buatan asal ya weh, gak mulia aku ya ngotan loh, ya dikorok aku gulunya nanti, gue lagi gulunya pakai cotnya aku kan ya betul gampang ya ngotan nih kemaluannya waktu gulunya pun ya itu udah lama gak nanti, gue yang iki sing ngendi ngono sampean kok ero kemaluane bareng yo. Kuwi dadi kelingan critane wong sak donya. Adu senjata. Iki wong hebat adu senjata. Lamuk laler sasarane. Weng. Tiang Amerika ning ku tembak. Ndas pecah laler. Wot kabeh tepuk tangan. Terus bareng wonten niku laler mabur meneh Kung Fu Cina. Niku lari sayape patah dua-duanya tepuk tangan. Waler mabune samurai cak tugel dadi loro. Wah, terus sing wong koboi-koboi Meksiko laler mabur disawat nganggo lasso. Sek ngono kena gulune ditali. Hebat. Sing metu wong Surabaya. Bawa keris. Guyu tak uang wong ya. Senjata opo? Memeng-meng-meng. Laler mabur. Disaut sek langsung pek laler teh. Hebat ya senjata Surabaya. Lah ngono tok iso menjatuhkan lalat. Haup lagi tepuk tangan laler mabur. Wah, palsu. Lho sik. Aku iki ra seneng membunuh. Saya tidak suka kekerasan. Manuk apa laler mu teblok apa mek tak sunat. Iki termasuk jenis iki nanti. Roh manuke bekicot berarti roh manuke laler. Usaut ini dah. Weh. Bek. Saya tidak suka kekerasan. Tak sunat tok. Jadi kata ini ya Allah. Wong saiki kok ora krasa. Umat akhir zaman iso nyentuh nabi titik ae wis apik. Wis seneng. Lah nek ngeten iki jenengan cepeng fa insyaallah umat nabi niku rukun wong Kanjeng Nabi niku rahmatal lil alamin wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat lil alamin kedue wong alam ka kabeh lho wong Jawa niku wis muni wong niku aja sembrono sampean lil alamin kedue wong alam kabeh wong Jawa niku wis muni wong saanane niku wong wedhus ya wong. Apa salahmu kok pager pangan wedhus? Wong wedhus kok gak dicara wedhus. Wong niku nek Jawa lu lengkap, kerupuk ya wong. Kok gak sekolah le, mencret. Ngopo? Entek kerupuk sablet wong kerupuk sablet lho kerupuk ya wong. Tekan telek niku wong. Ngapa kok mesjide popel? Teleki pitik wong telek wong. Telek iki wong dadi Kanjeng Nabi rahmate wong alam ka. Apa mulo sampeyan aja kok terus iki ra oleh iki ra oleh sing oleh sing mboten tok ora iso. Sing oleh sing cingkrang ra oleh ta Kanjeng Nabi rahmate wong alam kabeh. Awak dhewe iki wong Surabaya ya wong wong alam. Sing Mekah ya wong alam, sing kono lha awak dhewe wong-wong Surabaya ya beda. Wong Mekah nek sembahyang ya langsung ning Ka'bah, awak dhewe nek sembahyang ya ngenteni sik, wong kadang urung teko dipujiani Robana ya Robana. Rata kota koyo tombo hati. Nek urung teko meneh ya diuruki anjang ae lah teko. Nah, yang ini ya harus dicekel tenan, cekel lho mate Nabi sing saya ngene iki. Haji yo ngandrine selawe ta. Tahun mula latihan sik ning alun-alun Suro. Oh, ya lah baik kalau maka jam niate tenanan Kak Bae triplek. Ini solawatan ya cara Surabaya ya Rasulullah salamun adik de Surabaya sing seneng Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angliat numpak perahu lah ya. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya narap cerita karo sapa dia Jawa Gustur ke selawatan dangdut astagfirullah rabbal baraya ini gue lah dangdut Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang lagu ini dalai lari korek terbaik Jawa Timur asalnya Gresik saking Sedayu gawe grup dangdut jenenge Awara manggon di Suro oh iya lu asli Surabaya sing aran lagu Abdul Qadir kali Ahmadi niku turunan-turunan Kanjeng Nabi mula lagune apik-apik bertasbihlah tasbih itu memberatkan timbangan ngoten lagu biyen wong sing aran wong apik saniki sing aran wong metu ndias wong sing aran wong kocok kabeh di mana iya ana lagu kok takok ayo lah nanti saya ting-ting itu jadi hilang ini gak kosong ini lagu ya karena suaranya ini mau Surabaya kalau di kesuruhan karena suaranya bokong kok ini aku nengul sampai ada goyang setan ini goyang iblis saya rapopo sama Gus Dur kok gak apa-apa ini gitu aja kok repot ini. Ya Gus Dur Senen ini kalau Gus Dur ini bagaimana? Kalau ini sudah goyang Gus penuh syahwat pakok yang ngeplek nih, kiwa tengen gini-gini kok gak apa-apa bagaimana? Jawabnya Gus Dur, sampai ini raweru apa orang ngerti gak aku saro gitu. Jadi ini bagus mula orang Surabaya ini Masya Allah ini sholawatan ya model Habib saya ya na Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah Surabaya kan, kalau Indonesia kalau gendera Persibaya yang munggah gendera Sleng yang munggah gendera Iwan Fals ini loh indahnya ini mati Nabi sini Surabaya ini gak diprotes ini maksudnya diprotes maksudnya selawatan ini ngopo ini apa kok tambahin keteng apa tambahin gendera ini apa gak selawatan gak iso kita solawatan boso Jawa ape nganggo lagu dangdut ape sejenek liyane kaya wayang mboten iso wayang niku produk Jawa api ya Jawa tok bahasa Indonesia elek om bumi kuncang kanjing langit klap-klap ape bahasa Indonesia elek om bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip radati rusak Indonesia Raya niku api ya bahasa Indonesia tok boso Jawa eh Indonesia tanah airku ape bahasa Jawa Indonesia lemah banyuku ini kan azan ini api ini sunut kok disalin ini ya elek ayya al-salat sendiri kan. Tali ini dangdut rusak. Hayya 'ala sholah. Hayya 'ala sholah. Ya rusak. Tak oleh mulu ka ono ngaten aneh-aneh ana. Jadi kalau mulai sholawat ya Allah tambah ya kalau juga ini ya apa mulai kata itu yang saat ini sih mboten paham seneng teng Nabi sering komplain apa sholawat yang kamu joget-joget parang hulu itu berlebihan musyrik sampai ono sing ngono. Ini orang tidak mengerti cinta uang ini aku seneng wis biasa petok pacar atau yes kira-kira biasa. Iya, saya ini seneng Nabi ya. Iya, biasa. Itu kalimat cintanya berlebihan, memuji-muji Rasul, anta syamsun, anta badrun, engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Ini menandakan orang tidak mengenal bahasa cinta. Bahasa cinta dari dulu berlebihan, hiperbola. Pacar elek wedi, wajahmu seperti purnama. Kok seneng? Alisnya nanggal sepi. Kok seneng kok? Wah. Mari kita yo anu antas apa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana opo wong Nabi kok njak bareng nggo maksud ra oleh lho wong senengi ngono iki Dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku lho iku nek cara fikih kan musyrik mosok ora perlu sedino ae mah mati ojo diukur nek bahasa cinta gak iso dibahas. Tahun 80-an ada lagu cinta yang gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas ya, bacok-bacokan sampean. Lendasmu sak mana gede ini yang balik ke rahim ibu. Kenapa kok lu ngawur ya? Lu kelelut lah. Kalimat cinta udah dibakas kan, lu ilmu fal. Oke, gak jadi. Duh, Roma Irama kehilangan cintanya. Musyrik nih cara fakih. Ku tahu rumus dunia. Memang gue ngerti rumus dunia. Kalau gusti alai kehilangan cinta takok gusti Allah. Pacar hilang enak lah mesek-mesek takok pengilang cinta kok. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba masa pacar hilang enak kok gusti Allah gimana namanya cinta. Makanya kalau cinta aja dibahas wis toh. Rabi'ah al-Adawiyah begitu cinta sama Allah, mahabbahnya tumbuh, rayuannya enggak kuat gitu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku enggak butuh. Berikan sama kekak sama musuh-musuhku. Kalau ada nikmatku nanti di akhirat aku tidak butuh. Berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku takut sama neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena mengharap surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu cinta, makanya iseng-iseng gambarno kalimat cinta dengan bagus niku Ibnu Katsir. Ketika menggambarkan kisah dalam kitab kisahnya, dempret, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Mano ampe cilik ngene sumbare kaya ngono. Nabi Sulaiman ngerti lepret lambemu. Jare Nabi Sulaiman emprit, ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah inilah kalimat cinta kepada Rasul. Allah yang tak samsun anta wadarun warung watak wassalamun samirun kulakini hata jantat semingin ya Nabi. Sampai tangan ini jempol tak. Dan ini tidak pernah terjadi di negeri manapun. Cinta seperti ini hanya ada di Indonesia. Sing ngendikak ning ngono sapa? Coba, sing ngendikak ning ngono. Habib Ali Al-Jufri, Yaman sing manggen teng Mekah. Saya belum pernah orang-orang yang mencintai Rasulullah sekuat cintanya orang Indonesia. Lha tepuk tangan sing bae. Jauhiran nanti masa depan Islam dunia akan ada dari Indonesia. Ini dengan syarat mengerti perbedaannya menung akhir aman amma ba'du. Kayak muka timah nih belum mulai loh, ini kayak pembukaan udah. Enggak lah nih kalau bapak tapi ajeng tak terus lah berkatin tahun lagi. Enggak ya tahun ngarep double berkatin papa yang enak. Enggak nih penjenengan ora ikhlas sih pangan uang pangan dhewe. Wah, berkat sing nak gelem arep disawang aja wong jiko. Iku tekur begitu wong jiko dhewe pangan dhewe sing akeh dadi daging dagingnya barokah. Iku muga-muga sedaya barokah nggih. Kali sesuk kula kedhateng Jakarta menan penerbangan pagi. Nggih, ning Jakarta lan ngoten niku terus wonten Istiqlal. Nek tak sempet-sempetna kula pengin petuk wong agel. Ini dalu wis mboten saged ndugene tenan yang Jombang. Nah ini kira-kira ini sejane jam kedua ini saya nanti tengok jenuh koro ini ngumpak dalam dander ini tapi kadosnya ini sembuh ngatasi mbak Ura mbak Upanitia ini pun jemput beriki. Nah terus saking Jakarta makanya terus muter ke Jakarta ada Bogor ada. Terus bareng itu ke Wangsul kedap terus ke Malaysia saking Malaysia terus ke Taiwan bareng itu terus ke Korea ya keliling dunia lah. Nah jadi tenang mawon pokoknya sampai saya tak parah ini kalau pengen dulu rupanya wong ngagel ayu-ayu pancen ini gak ada berkati. Ya itu saya barokah al-fatihah surahulazina nambahat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambasul ijarali wa jikal karim wa alim sallallahu Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad Allahumma asli Muhammad sayyidina Muhammad Allahumma asli Muhammad sayyidina Muhammad Biduka ya Allah wa sallallahu alaihi wa sallallahu ya Allah ija'ala ulatina duriyatina talam jana alina al-khih al-ibadah al-qasum qiyam al-imah la'abayna ummahatina masyikh masyikhina jiladu jadadina al-aqsul jamil masyayikh ngakil al-ladina sabakuna bilman Allahumma gfirullahum arhamhum wa'afirma fanhum Allahumma la tahrimna ajirahum la taftina ba'dahum gfirlana walahum. Allahumma jalan kubur mata beradil jinan Allahumma jalan mata beradil jaminan kubur nalila ila illallah Muhammadur Rasulullah bi'aqli ya rasmat ma'ina irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkuli fi ibadah wadkuli jannat Rabbana atina fitunia asana filakhir asana waqina alu binar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha suradal ladhina anabla alaihim wa ilil maghdub alim ala abbalin amin ibn suradal mustaqim salamu alaikum wa rahmatullah wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yeah.